Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa baththa minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullah wa akhwati fillah a'azanillahu iyyakum. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufiknya kepada kita sehingga bisa berkumpul di majlis yang mulia ini, berkumpul di sebaik-baik majlis yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan pertemuan ini menjadi pertemuan yang barokah, yang marhumah, yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan pertemuan ini sebagai sebab semakin baiknya hati-hati kita dan memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat dan memberikan kepada kita istiqamah untuk senantiasa melakukan amalan yang besar ini, yaitu menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana telah kita fahami, tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Allah menyatakan la yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun? Apakah sama antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Bentuknya pertanyaan, tapi tidak butuh jawaban. Karena sudah difahami, tapi butuh bukti. Kalau kita sudah tahu bahwasanya tidak sama antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu, semestinya kita menjadi orang yang berilmu. Nah, tentunya tidak sama antara orang yang berilmu dalam urusan dunia saja, dalam orang, misalnya satu orang bisa membawa kendaraan, mengemudi kendaraan dengan baik, yang satunya tidak bisa mengendara kendaraan, sama apa tidak? Tidak sama. Yang satunya bisa membawa kendaraan dan orang-orang yang naik dalam kendaraan tersebut sampai ke tujuan, yang satunya mungkin akan menabrak ini nabrak itu. Tidak sama antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Oleh karena itu, ikhwana fiddin azanallahu ayyakum, kita berusaha untuk terus bersemangat dalam menuntut ilmu, menjadikan diantara kesibukan kita yang tidak boleh kita lalaikan adalah terus untuk kita menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana telah kita ketahui tentang keutamaan menuntut ilmu, dan juga tidak sama antara yang tidak tahu dengan orang yang tahu, tidak sama antara orang yang mengetahui tauhid dengan yang tidak mengetahui tauhid. Nah, tidak sama antara orang yang tahu tentang syirik dengan yang tidak tahu tentang syirik. Nah, seorang yang mengetahui tauhid, mengetahui syirik, tentunya dia akan menjadi orang yang bisa mewujudkan kalimat la ilaha illallah. Nah, yang kemudian ibadahnya, amal-amal kebaikannya bernilai sebagai ibadah, dan ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak sama antara orang yang mengetahui tentang salat yang benar dengan yang tidak mengetahui tentang salat yang benar. Kita lihat di sekitar kita, orang yang tidak tahu tauhid terjatuh kepada bentuk-bentuk kesyirikan, terjatuh kepada peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, terjatuh sebagaimana terjatuhnya orang-orang jahiliyah yang mereka itu justru menganggap peribadatan kepada selain Allah dianggap sebagai sebaik-baik amalan. Peribadatan kepada selain Allah dianggap sebagai sebaik-baik amalan. Ini keadaan siapa? Keadaan orang-orang jahiliyah yang tidak tahu, yang tidak tahu tauhid. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dalam keadaan manusia tidak mengetahui, dalam keadaan masyarakat tidak tahu mana tauhid, mana syirik. Sampai kita mendengar kisah-kisah yang aneh, tapi demikian disebutkan, sebagian mereka ketika menemukan batu yang dianggap istimewa, kemudian dijadikan sebagai apa? Sebagai sesembahan. Sehingga disebutkan dalam sejarah itu, ketika dalam perjalanan mereka menemukan batu, kemudian mereka tetapkan, kita jadikan batu ini sebagai sesembahan. Sampai suatu saat pernah batunya jatuh, perjalanan dihentikan, dan diumumkan bahwasanya Tuhannya hilang. Tuhannya hilang di mana? Ada yang tahu Tuhannya tadi hilang? Dicari lagi. Ini orang yang tidak tahu syirik, orang yang tidak tahu tauhid, berbeda dengan yang tahu tauhid. Berbeda ada yang mengetahui tentang syirik. Dan ini pesan para ulama kita untuk kita ihtimam dengan masalah ini sebelum yang lainnya. Berkaitan dengan masalah tauhid, berkaitan dengan masalah syirik, karena ini yang jadi pondasi bagi seluruh amalan kita. Dan jangan merasa sudah cukup belajar tauhid, sudah merasa cukup belajar syirik, karena syaitan akan terus menghias-hiasi bentuk kesyirikan sebagai sesuatu yang indah dengan beraneka warna, beraneka corak. Nah, sehingga orang tertipu, tidak mengetahui kalau itu adalah apa? Adalah syirik. Oleh karena itu kewajiban belajar tentang tauhid, memahami syirik, hakikat dari syirik. Ini perkara yang sangat penting. Kalau kita mengetahui hakikatnya, maka perubahan-perubahan nama yang dilakukan oleh syaitan dan bala tentaranya dari bentuk-bentuk syirik tidak akan menjebak kita. Allah akan selamatkan dengan sebab kita belajar terus tentang tauhid dan memahami syirik, terbebas dari jerat-jerat syaitan yang ingin menjerat manusia dengan jaring-jaring syirik dengan berbagai macam corak. Masuk sekarang syirik dengan berbagai macam nama-nama yang sebagian orang yang tidak memahami tauhid, tidak mempelajari syirik, atau mempelajarinya namun tidak terus memurojaahnya dan tidak terus menambah ilmunya tentang masalah tersebut, akhirnya terjatuh kepada kesyirikan karena dipoles oleh syaitan dengan berbagai macam jenisnya, dipoles dengan bentuk pengobatan yang ternyata pengobatan tadi adalah pengobatan yang dilakukan dengan cara dengan cara syirik, dipoles dalam bentuk tontonan, pertunjukan, akrobat, yang ternyata itu adalah apa? Adalah sihir. Bahkan masuk ke dalam dunia pendidikan, bentuk-bentuk sihir yang sekarang disebut dengan hipnotis. Masuk ada sunat dengan hipnotis, masuk model-model pendidikan menghadapi anak dengan menggunakan hipnotis, ya. Yang di situ ada bentuk-bentuk kesyirikan yang dilakukan dalam model-model tersebut. Masuk dalam sisi-sisi yang lainnya dari kehidupan manusia yang seseorang apabila tidak mempelajari dengan bersungguh-sungguh dan tidak terus istiqomah dalam mempelajari masalah ini, bisa terjatuh kepada dosa besar yang paling besar, ya. Sehingga tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, rusak tauhidnya dengan perbuatan syirik ini. Padahal kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah untuk bertauhid, dan ibadah tidak akan dikatakan sebagai ibadah kecuali dengan tauhid. Oleh karena itu disebutkan dalam tafsir ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maksudnya apa? Illa liwahidun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah. Maksudnya beribadah ini apa? Maksudnya beribadah adalah bertauhid. Maksudnya beribadah adalah memurnikan ibadah khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan ibadah. Apabila seseorang beribadah namun belum memurnikan ibadah tersebut hanya untuk Allah, sehingga masih terjatuh kepada perbuatan-perbuatan syirik, maka ibadah yang dia lakukan tidak bernilai sebagai ibadah. La in asyrakta la yahbathanna amaluka. Kalau engkau berbuat syirik, sia-sia, hancur seluruh amalan ibadahmu. Maka harus dipahami, ya. Masalahnya bukan masalah beribadah kepada Allah saja, tapi masalahnya adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Ini harus dipahami bahwa setiap kalimat ibadah yang disebutkan di dalam Al-Quran itu maksudnya adalah memurnikan ibadah. Bisa difahami? Setiap makna ibadah yang dimaksud dalam Al-Quran, dalam hadis, yang dimaksud dengan perintah ibadah itu adalah apa? Mengkhususkan ibadah, memurnikan ibadah. Bukan semata-mata orang itu beribadah kepada Allah. Kalau semata-mata beribadah kepada Allah, orang-orang musyrikin diajak beribadah kepada Allah, mau apa tidak? Orang musyrikin diajak beribadah kepada Allah, mau apa tidak? Hah? Mau. Orang musyrikin tidak menolak diajak beribadah kepada Allah, karena mereka meyakini Allah adalah sesembahan. Tapi mereka tidak mau ketika yang diibadahi hanya Allah saja. Mereka tidak mau ketika ibadah itu khusus hanya untuk Allah saja. Ini yang ditolak oleh mereka. Supaya difahami. Yang ditolak oleh orang musyrikin bukan tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang ditolak oleh orang musyrikin ketika ibadah itu khusus hanya untuk Allah saja. Ini yang ditolak. Ini yang dimaksud dengan tauhid al-uluhiyah. Dan inilah makna dari la ilaha illallah. Ketika mereka disuruh untuk mengatakan qulu la ilaha illallah, apa jawaban mereka? Mereka mengatakan aja'alal aliha ilahan wahida inna hadha la syai'un ujab. Apakah yang diibadai hanya satu saja? Ini yang aneh bagi mereka. Kalau beribadah kepada Allah tidak mengapa, tapi kalau yang diibadai hanya Allah saja, ini yang aneh. Maka mereka tidak mau mengucapkannya karena mereka memahami kalimat la ilaha illallah. Sebagian kaum muslimin sekarang ini terjatuh kepada syirik. Ketika diingatkan dengan syirik, mereka mengatakan apa? Ketika diingatkan dengan syirik, mereka mengatakan, tapi kan saya meyakini yang mencipta hanya Allah. Tapi kan saya meyakini yang memberikan manfaat, yang menghilangkan madarat hanya Allah. Ya. Mereka menganggap bahwa peribadatan kepada selain Allah, ya, itu tidak merusak ibadahnya. Dan dianggap bahwa keyakinan meyakini Allah sebagai satu-satunya yang mencipta, mengatur alam semesta itu cukup sebagai makna dari kalimat la ilaha illallah. Padahal orang-orang musyrikin dahulu ketika ditanya sebagaimana Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada mereka orang-orang musyrikin, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku as-sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa may yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, katakan kepada mereka, lihat orang kafir di zaman Nabi, bagaimana keadaan orang kafir. Katakan kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrikin, katakan kepada mereka, siapakah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Siapakah yang menciptakan pendengaran kalian, menciptakan penglihatan kalian? Siapakah yang menghidupkan yang mati dari yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Siapakah yang mengatur urusan alam semesta? Maka mereka pasti akan menjawab Allah. Maka katakan pada mereka, afala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa? Kenapa kalian tidak beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja? Nah, sebagian kaum muslimin sekarang ini ketika diingatkan dari perbuatan syiriknya mengatakan, saya kan meyakini Allah yang memberikan manfaat, menghilangkan madarat. Saya tidak meyakini selain Allah bisa memberikan itu. Kita katakan orang musyrikin juga meyakini seperti itu. Nah, cuma bedanya mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah. Tapi mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena mereka tahu konsekuensi mengucapkan la ilaha illallah berarti hanya beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan selain Allah. Sebagian kaum muslimin mengucapkan la ilaha illallah tidak mengerti maknanya sehingga masih berbuat perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini harus difahami, ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum, berbeda antara orang yang tahu tentang tauhid, orang yang tahu tentang syirik, orang yang tahu tentang siapa orang-orang musyrikin dengan yang tidak tahu. Dan perbedaan ini sangat ini seorang apabila tidak mengetahui perkara ini sangat berbahaya ya. Karena dengan terjatuh kepada syirik ini akan membatalkan Islamnya. Dengan terjatuh kepada syirik, maka berarti dia telah mencari selain Islam sebagai agamanya. Padahal kalau yang mencari selain Islam sebagai agama, diterima apa tidak? Tidak diterima, karena yang diterima oleh Allah hanyalah apa? Hanyalah Islam. Yang diridhoi oleh Allah hanya Islam. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ. Dan aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Dan Allah menyatakan, إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ Islam, agama yang ada di sisi Allah hanyalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam tidak akan diterima. Orang yang berbuat syirik sama saja mencari selain Islam sebagai agamanya. Karena agama Islam adalah agama yang dibangun di atas tauhid. Dan tauhid tidak akan terwujud kecuali harus berlepas diri dari syirik. Tahu makna berlepas diri? Berlepas diri artinya bukan sekedar tidak melakukan. Berlepas diri artinya meyakini bahwa syirik itu batil. Berlepas diri artinya meyakini bahwa perbuatan syirik adalah perbuatan yang batil, perbuatan yang rusak, yang tidak boleh dibenarkan, tidak boleh kita ikut membantunya. Ini namanya berlepas diri. Karena ada orang yang tidak melakukan, tapi tidak berlepas diri. Ada apa tidak? Ada orang tidak melakukan syirik, yang lainnya melakukan syirik. Menyembelih ayam, menyembelih apa? Kerbau, kambing kepalanya dipendam di tanah. Atau dilempar di laut. Ada orang tidak melakukannya. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak melakukan? Saya tidak punya uang. Enggak punya ayam, enggak punya kambing. Kalau punya dia akan melakukan. Berarti dia belum berlepas diri. Orang yang berlepas diri artinya dia meyakini syirik adalah sesuatu yang batil, yang dia tidak boleh membenarkannya sama sekali. Nah, kalau belum berlepas diri dari syirik, maka dia belum bertauhid. Kalau belum bertauhid, maka dia belum memiliki apa? Islam. Maka sama apa tidak yang tahu tauhid dengan yang tidak tahu tauhid? Tidak sama. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk terus menuntut ilmu. Terlebih perkara yang berkaitan dengan tauhid, perkara yang berkaitan dengan syirik, ya. Dan jangan merasa sudah cukup. Karena tadi syaitan akan terus mengemas bentuk-bentuk syirik dengan berbagai warna yang terkadang orang tertipu. Karena sudah tidak lagi dinamakan syirik. Ya. Sudah lagi tidak dinamakan syirik oleh syaitan. Diberi nama tadi pengobatan, diberi nama pertunjukan, diberi nama yang lain-lainnya. Nah, akhirnya orang tertipu. Maka hakikat daripada ibadah, hakikat daripada tauhid, hakikat daripada syirik terus kita pelajari. Nah, dan terus kita murojaah dan tidak pernah merasa cukup dari pembahasan itu. Terus, karena itu merupakan pondasi dari ibadah kita yang harus kita jaga agama kita dengan kita menjaga pondasi tersebut. Jangan kemudian terjatuh kepada syirik yang membuat rusaknya agama kita. Dan juga ketauhidan kita tidak sama. Dan orang yang bertauhid, tauhidnya tidak sama. Semakin dia bertauhid, semakin dia bertauhid, semakin dia bertauhid, semakin sempurna tauhidnya. Dan ketika semakin sempurna tauhidnya, maka dia punya keutamaan yang lainnya. Disebutkan dalam kitab tauhid, bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab. Barang siapa yang mewujudkan tauhid dengan sempurna akan masuk surga tanpa dihisab. Nah, langsung masuk surga. Nah, ini ada orang yang bertauhid tapi dia berbuat dosa besar. Apa hukumannya di akhirat? Atau apa hukumannya di dunia? Orang kalau berbuat dosa besar, kafir atau muslim? Hah? Orang berbuat dosa besar masih muslim atau sudah kafir? Masih muslim, tapi imannya tidak sempurna. Masih punya iman, masih punya aslul iman kalau dia bertauhid. Meskipun dia berbuat dosa besar, tapi tauhidnya tidak sempurna, imannya tidak sempurna. Kita katakan dia muslim, kita katakan dia muslim dan punya iman, tapi imannya tidak sempurna. Untuk dibedakan dengan orang khawarij. Orang khawarij meyakini apa? Pelaku dosa besar apa? Kafir, tidak punya iman. Entum? Beda lagi Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah menurut mereka pelaku dosa besar apa? Muslim atau kafir? Bukan muslim, bukan kafir. Fil manzilah baina manzilatain. Bukan muslim, bukan kafir. Ini Mu'tazilah, orang bingung. Kalau ahlu sunnah meyakini muslim, tapi imannya kurang. Khawarij meyakini kafir. Mu'tazilah meyakini bukan muslim, bukan kafir. Ini di dunia. Di akhirat, pelaku dosa besar menurut ahlu sunnah bagaimana? Masuk surga atau masuk neraka? Ada yang bilang masuk surga, ada yang bisa bilang masuk neraka dulu. Yang mana ini? Tahta masyiatillah. Pelaku dosa besar tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mengampuninya, maka dia akan masuk surga. Kalau sudah diampuni dosa-dosanya, masuk surga. Karena surga tempatnya orang yang sudah tidak punya dosa. Surga tempatnya orang yang sudah bersih dari dosa. Maka pelaku dosa besar, kalau tidak diampuni, berarti sudah bersih atau belum dosanya? Belum bersih. Dibersihkan dulu di neraka, baru masuk ke surga. Kalau tidak mendapatkan ampunan. Tapi kalau mendapatkan ampunan, maka dia langsung masuk ke surga. Kalau dia diampuni seluruh dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maka akan masuk dalam surga. Apa dalilnya? Inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah akan mengampuni yang selain syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Akan mengampuni dosa yang dibawa syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Ini ahlu sunnah. Kalau khawarij bagaimana? Khawarij langsung masuk neraka. Pelaku dosa besar bagi Khawarij langsung masuk neraka. Bagi Mu'tazilah sama. Meskipun hukuman di dunia tidak sama, tapi di akhirat apa? Sama, kekal. Lain lagi dengan Murji'ah. Murji'ah, menurut Murji'ah pelaku dosa besar di dunia muslim mukmin kamilul iman. Orang Murji'ah meyakini bahwa pelaku dosa besar itu sempurna imannya. Karena menurut mereka iman itu yang penting dalam hati. Sudah punya iman dalam hati cukup. Berbuat apa saja imannya sempurna. Ini siapa? Siapa ini? Murji'ah, jangan tercampur-campur ya. Nah, Murji'ah. Sempurna imannya di dunia. Mukmin sempurna imannya. Di akhirat pelaku dosa besar menurut Murji'ah tidak berhak masuk neraka. Langsung masuk surga karena sempurna imannya. Tapi yang benar ahlu sunnah. Ahlu sunnah, pelaku dosa besar di dunia muslim tapi tidak sempurna imannya. Di akhirat dia tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menghendaki diampuni, maka masuk dalam surga. Allah tidak menghendaki diampuni, maka masuk dulu ke dalam neraka. Orang yang sempurna tauhidnya, semakin sempurna tauhidnya, semakin jauh dari dosa besar. Jauh dari dosa besar, jauh dari tasyabbuh, jauh dari riya dan seterusnya. Sempurna tauhidnya. Barang siapa yang sempurna tauhidnya, dakhalal jannah bi ghairi hisab. Masuk surga tanpa dihisab. Nah, jadi ada orang yang memiliki tauhid masuk surga tapi dengan apa? Masuk neraka terlebih dahulu. Ada yang masuk surga tanpa dihisab. Ada juga yang masuk neraka tanpa dihisab, ada. Siapa? Orang musyrik. Orang musyrik masuk neraka tanpa dihisab. Nah, mau dihisab apanya? Hilang semuanya, amal kebaikannya hilang, rusak semua amal kebaikannya. Karena dengan perbuatan apa? Perbuatan syiriknya. Nas'alullah as-salama. Oleh karena itu, ikhwana fiddin a'azzanallahu iyyakum, pemahaman tentang seseorang memahami, mempelajari tentang tauhid, mempelajari tentang syirik, ini perkara yang harus terus diulang-ulang, difahami dengan berbagai macam jenisnya yang ada di sekitar kita, dijelaskan supaya tidak terjatuh kepada syirik. Ditanyakan kepada para ulama, berhati-hati. Seorang kalau takut dari syirik akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa. Tapi kalau seseorang tidak takut dengan syirik, merasa aman, merasa sudah tidak mungkin terjatuh kepada syirik, ini bisa terjatuh. Maka seorang harus terus memiliki rasa takut. Terus memiliki rasa takut dari terjatuh kepada syirik. Agar diselamatkan dari syirik. Nah, begitu pula ikhwan fiddin a'azzanallahu wa iyyakum, masalah sholat. Tidak sama antara yang tahu sholat dengan yang tidak tahu sholat. Apa tidak? Pernah di zaman Nabi SAW, ada orang sholat. Ketika itu Nabi sedang di masjid dan orang tadi sholat. Kemudian selesai sholat, setelah selesai dari takbiratul ihram sampai salam, selesai sholat datang kepada Nabi, mengucapkan salam, Nabi menjawab salamnya, kemudian Nabi mengatakan, irji' fasolli fa'inna kalam tusolli. Kamu sholat lagi. Kamu belum sholat. Padahal dia sudah takbiratul ihram sampai salam. Nabi mengatakan, kamu sholat lagi, kamu belum sholat. Orang tadi sholat lagi. Sampai salam. Selesai salam, datang kepada Nabi SAW mengucapkan salam dan Nabi menjawab salamnya. Dan Nabi mengatakan lagi, irji' fasolli fa'inna kalam tusolli. Kamu sholat lagi. Kamu tadi belum sholat. Kemudian yang ketiga kalinya, dia mengulangi lagi. Dan kemudian dia mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, la uhsin ila hadha. Aw kama qala. Ya Rasulullah, saya tidak bisa sholat kecuali seperti ini. Disuruh berulang-ulang juga seperti ini terus. Fa'alimni, maka ajarilah aku sholat. Kemudian diajari oleh Nabi apa? Sholat. Kira-kira berbeda apa tidak? Orang yang belajar sholat dengan yang tidak belajar sholat, berbeda. Bisa jadi orang merasa sholat berpuluh-puluh tahun, tapi ternyata tidak pernah sah sholatnya. Karena tidak mau belajar sholat. Karena sholat bukan perintahnya kerjakan sholat, tapi perintahnya wa aqimu as-shalah, tegakkan sholat. Bukan sekedar menjalankan sholat, tapi tegakkan sholat. Diterangkan oleh para ulama dengan menyempurnakan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya. Ini baru berkaitan dengan sah atau tidak sahnya sholat. Belum berkaitan dengan bagaimana nilai sholatnya. Karena ada orang yang sholat sudah sah, tapi nilainya hanya separuh, seperdelapan, seperempat. Maka seorang belajar tentang sholat sampai sah sholatnya, sampai bahkan sempurna sholatnya, sehingga betul-betul mendapatkan keutamaan yang besar dari ibadah yang namanya sholat. Jangan tidak belajar sholat kemudian merasa sudah sholat bertahun-tahun. Kalau dia mau belajar masih bisa tahu, oh saya masih salah ini. Tapi kalau tidak pernah belajar, meninggal dunia merasa sudah sholat, ternyata Allah menyatakan kamu belum pernah sholat. Bagaimana? Kalau di dunia masih bisa, kita perbaiki. Diperbaiki bagaimana supaya kita sah sholatnya. Kemudian disempurnakan dengan sunnah-sunnahnya. Disempurnakan dengan khusyuknya. Dengan adab-adabnya menuju ke sholat. Dalam pelaksanaannya. Dalam hadis Humran, ya, Maula Utsman disebutkan setelah sahabat Utsman bin Affan mengajari tentang tata cara wudu, ya. Kemudian beliau mengatakan, saya melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wuduku ini. Kemudian saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan, man tawaddu'a misla wudu'i hadza, summa shalla rak'atain walam yuhaddits fihima nafsahu ghafarallahu ma taqaddama min dhanbih. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berwudu dengan wuduku ini, berarti dipengaruhi juga salat dengan kesempurnaan apa? Wudu. Barang siapa yang berwudu dengan wuduku ini, wudunya bagus. Kemudian dia salat dan ketika salat dia tidak mengajak bicara dirinya dengan urusan yang lainnya. Dia sholat hanya menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Mentadaburi semua yang dia ucapkan. Ketika Allahu Akbar, dia tadaburi makna Allahu Akbar. Dia mengikuti makna yang dia, lafad-lafad yang dia ucapkan. Ketika membaca doa istiftah, dia mengikuti makna doa istiftah. Ketika membaca Al-Fatihah, dia mengikuti makna Al-Fatihah. Ketika ruku, dia mengikuti ruku. Tidak mengajak yang lainnya. Tidak mengajak bicara yang lainnya. Maka baru sholatnya punya nilai yang besar, nilai yang sempurna. Atau karena terkadang susah, seorang tidak mungkin lepas dari pemikiran, lepas dari memikirkan dunia, lepas dari memikirkan apa yang terjadi pada dirinya. Terkadang muncul dalam sholat sesuatu yang itu bukan, yang itu adalah ucapan-ucapan pikiran dia. Terkadang muncul. Bagaimana ini? Kalau segera dia hentikan, dan kemudian dia tinggalkan kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini yang baik. Tapi kalau terus diteruskan sampai ketika sholat bisa menemukan barangnya yang hilang, nah, Masya Allah. Ini keutamaan sholat atau bukan? Bukan keutamaan sholat. Dia dibawa oleh syaitan sampai barangnya yang hilang ketemu waktu sholat. Bagaimana yang seperti ini? Bagaimana pahala sholatnya kalau seperti ini? Makanya Nabi SAW mengatakan bahwa sholat itu adalah kafaratun lima bainahunna, akan menghapus dosa di antara sholat tadi. Dan sholat itu akan, orang yang sholat ya, itu seperti orang yang mandi dalam satu hari lima kali. Tentunya akan bersih dari dosa-dosa. Tapi tentunya sholat yang bagaimana? Sholat yang bagaimana? Bahwasanya sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat akan mencegah seorang dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi sholat yang bagaimana ini? Ada orang yang sholatnya rajin, Masya Allah, tapi maksiatnya rajin. Kira-kira yang salah apanya? Apakah keutamaan sholat itu tidak benar? Tidak. Dianya yang menjalankan sholatnya yang tidak benar. Kalau dia menjalankannya dengan benar, Insya Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan menjadi sebab tercegahnya orang dari perbuatan keji dan dan mungkar. Nah. Khonafidin azanallah maki, ini perkara yang penting. Masalah sholat dipelajari. Nah, begitu pula hukum sholat. Sebagian kaum muslimin, nasallallahu salamah, mengaku muslim tapi tidak sholat. Bagaimana ini? Ngakunya muslim tapi enggak sholat. Ada apa tidak? Ada. Bagaimana seperti ini? Nabi menyatakan, faman tarokaha faqad kafar. Barang siapa meninggalkannya, maka telah kafir. Dengan pendapat ini, maka orang yang tidak sholat, sama saja mencari selain Islam sebagai agama. Orang yang tidak sholat, seperti orang yang tadi berbuat syirik. Mencari selain Islam sebagai agamanya. Waman yabtaghi ghairal Islam fala yuqbala min. Dan barang siapa yang mencari selain Islam tidak akan diterima. Nah, orang yang tidak sholat tidak akan diterima. Dia beribadah apapun tidak akan diterima. Karena syarat ibadah adalah Islam. Syarat ibadah akan diterima, dia harus memiliki yang namanya Islam. Kalau Islamnya dirusak dengan syirik, Islamnya dirusak dengan meninggalkan sholat, bagaimana akan diterima ibadahnya? Sebagian kaum muslimin aneh. Melakukan puasa tapi tidak sholat. Padahal rukun Islam itu disusun sesuai dengan skala prioritas. Yang paling penting pertama adalah dua kalimat syahadat. Ranking kedua, menegakkan sholat. Ranking ketiga, apa? Zakat atau puasa? Ranking yang ketiga, zakat atau puasa? Zakat dulu, zakat. Baru yang keempat, puasa. Baru yang kelima, haji. Nah, ada orang puasa Ramadan gak sholat. Nah, bagaimana ini? Menjalankan yang wajib, tapi meninggalkan yang lebih wajib. Para ulama mengatakan tidak akan diterima sholatnya. Tidak akan diterima puasanya. Nah, maka nasallallahu salamah, ini harus jadi perkara yang penting. Ya. Juga bagi anak-anak kita. Diajari sholat sejak kecil. Diajak sholat sejak mumayyiz. Sejak dia telah genap 7 tahun. 7 tahun sempurna, ajak untuk sholat. Allah menyatakan, muru abna'akum bis sholati di sab'in. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika sudah genap 7 tahun. Sudah sempurna 7 tahun, ajak untuk sholat. Tentunya dengan wudu. Jangan cuma mengajak sholat tanpa wudu. Wudu dan yang lainnya. Ajari juga cara sholat. Ya. Sehingga dia menjalankan sholatnya dengan benar. Dan orang yang mengajaknya dapat pahala. Karena sudah sah sholatnya. Nabi memerintahkan supaya sholat anak yang genap 7 tahun. Berarti sudah sah. Ya. Dan orang yang mengajaknya mendapatkan pahala. Padahal belum wajib. Sudah wajib atau belum? 7 tahun? Belum wajib. Kalau anak 7 tahun, kita punya anak sudah genap 7 tahun, diperintah sholat, anaknya tidak mau. Dosa apa tidak anaknya? Dosa apa tidak anaknya? Tidak dosa. Terus mau kita apakan? Boleh kita pukul? Enggak mau sholat? Tidak boleh. Nabi tidak mengajari untuk memukulnya. Kapan boleh memukul anak yang tidak mau sholat? Wadribuhum 'alaiha li'ashrin, pukullah anak kalian untuk sholat kalau tidak mau sholat ketika sudah genap 10 tahun. Nah, kalau sudah dipukul enggak mau juga. Dosa apa tidak anaknya? Sudah 10 tahun suruh sholat enggak mau, dipukul enggak mau juga. Anaknya dosa apa tidak tidak sholat? Tidak berdosa. Karena belum baligh. Rufi'al qalam an salasa, diangkat pena dari 3. Diangkat pena dari 3. Siapa saja? Nah, al-najnun hatta yastayqid. Nah, wal majnun hatta yufiq. Was-saghiri hatta yablugh. Diangkat pena dari 3. Dari orang yang tertidur sampai bangun. Orang kalau tertidur, betul-betul tertidur, tidak bangun kecuali setelah jam 7 pagi misalnya. Masyaallah. Dia tidak dengar apa-apa. Nah, tidak dengar adzan, tidak dengar jam bunyi, jam bekernya bunyi, enggak dengar. Tertidur. Betul-betul kecapean, tertidur sampai jam 7 pagi baru bangun. meninggalkan sholat subuh. Berdosa apa tidak orang ini? Hah? Nabi mengatakan diangkat pena, tidak berdosa orang ini. Tidak berdosa. Karena dia tertidur. Kapan waktu sholatnya? Nabi menyatakan manama anis sholah au nasiyah falu yusalliha idza dzakarha. Orang yang tertidur dari sholat atau lupa dari sholat, waktunya saat dia bangun atau saat dia ingat. Itu waktu sholatnya jam 7 dia. Tapi ini tertidur. Kalau yang setiap hari jam 7, setiap hari jam 7 bukan tertidur. Nah, tertidur itu kadang-kadang karena tambah kerjaan, tambah malam, tambah ada satu hal yang capek. Setiap hari tidak. Kemudian yang kedua, orang yang gila sampai dia sadar. Ketika gila tidak ditulis sebagai orang berbuat dosa. Dan anak kecil sampai balig. Anak kecil sampai balig. Sebelum balik tidak berdosa. Tidak sholat juga tidak berdosa. 10 tahun tidak sholat tidak berdosa. Tapi kita diperintah untuk menyuruh anak kita sholat. Kalau kita tidak menyuruh, kita yang berdosa. Karena Nabi menyuruh kita, Nabi menyuruh orang tua untuk mengajak anaknya sholat. Menyuruh anaknya sholat. Ketika sudah genap 7 tahun dan genap 10 tahun. Bahkan suruh memukulnya ketika sudah 10 tahun. Kalau anaknya tidak melakukan, tidak berdosa. Ini sebelum balik, kalau berbuat kebaikan ditulis orang berbuat baik dapat pahala. Tapi kalau berbuat kejelekan tidak ditulis. Ya. Tapi bukan berarti terus tidak apa-apa berbuat jelek, jangan. Harus dilatih sejak kecil supaya tidak berbuat jelek, supaya sholat, sehingga nanti pada saatnya balik dia sudah tahu kewajiban tadi, sudah mendarah daging kewajiban tadi. Jangan salahkan anak ketika sudah balik baru disuruh sholat kemudian dia melawan orang tuanya. Karena orang tuanya yang tidak menyuruhnya sejak, melatihnya sejak kecil. Maka ikhwana fiddin anzanallahu ayyakum, tidak sama antara orang yang belajar dengan yang tidak belajar. Tidak sama antara orang yang mempelajari sholat dengan tidak mempelajari sholat. Dan seterusnya, maka menuntut ilmu ikhwana fiddin anzanallahu ayyakum, perkara yang harus terus kita berupaya untuk menyempatkan. Ya. Menjadikan salah satu kesibukan yang tidak boleh tertinggal. Harus ada waktu untuk menuntut ilmu. Kita berikan waktu kita, pada sebagian waktu kita untuk menuntut ilmu. Tidak kemudian kita tinggalkan tanpa ada waktu untuk menuntut ilmu. Terus mempelajari agama Allah. Nabi Imam Ahmad mengatakan, al-ilmu la ya'dilu syai'. Ilmu itu tidak ada tandingannya. Ilmu itu tidak ada tandingannya. Ya. Karena ilmu ini akan menjadi cahaya, memberikan cahaya dalam kehidupan seseorang, sehingga tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan orang yang menuntut ilmu fi tariqin ilal jannah, sedang berjalan menuju surga. Sementara kejahilan ini penyakit. Penyakit yang sangat berbahaya. Kejahilan itu penyakit yang sangat berbahaya. Lebih bahaya dari penyakit apa saja yang mengenai tubuh. Lebih berbahaya dari penyakit kanker, penyakit apa? Gula, penyakit kolesterol, apalagi. Lebih berbahaya, jahil lebih bahaya. Kejahilan lebih berbahaya. Membunuh ya, dengan luar biasa. Merusak dengan luar biasa. Nah. Dan tidak mau belajar, tidak mau menuntut ilmu, berarti tidak mau menuju ke dalam jalan menuju ke surga. Nah, cuman yang perlu kita ingatkan di sini bahwa menuntut ilmu itu perlu dengan adab. Menuntut ilmu itu harus dilakukan dengan adab. Disebutkan dalam perkataan salafun saleh, kanu yata'alamun al-hadya kama yata'alamun al-ilma. Dahulu salafun saleh mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Menuntut ilmu sambil beradab, memiliki adab, memiliki akhlak yang mulia. Dengan adab-adab yang disebutkan dalam adab menuntut ilmu harus dimiliki oleh para penuntut ilmu, oleh orang-orang yang menuntut ilmu, sehingga ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Apa ada ilmu yang tidak bermanfaat? Ada apa tidak? Ada, makanya Nabi mengajarkan kepada kita, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Berarti di sana ada ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagai supaya ilmu bermanfaat, bagaimana? Harus punya adab. Dan ada satu buku yang bagus. Ini kitab yang sering yang disyarah juga oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin yang berjudul Hilyah. Hilyah Talabul Ilm. Hiasan bagi para penuntut ilmu. Perlu dipelajari, perlu diingatkan bagi orang yang menuntut ilmu supaya ilmunya jadi ilmu yang bermanfaat. Supaya ilmunya jadi ilmu yang barokah. Kalau tidak punya adab, menuntut ilmu tapi tidak ikhlas. Menuntut ilmu tapi bukan karena Allah. Menuntut ilmu tapi karena dunia. Apakah dapat keutamaan ilmu? Tidak. Bahkan Nabi menyatakan, "Man ta'allamal ilma mimma yubtaghu bihi wajhullah la yata'allamuha illa li'aradin minad dunya lam yarih urfal jannah." Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menuntut ilmu agama yang harusnya dia mencari karena Allah tapi dia mencarinya karena dunia, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Nah, harus ikhlas. Harus beradab dengan ikhlas. Harus memiliki keikhlasan dalam menuntut ilmu. Harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus mengamalkan ilmunya. Bertakwa yaitu menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Orang menuntut ilmu harus bertakwa. Nah, apa yang telah dia ketahui dari agama Allah dia jalankan. Apa yang dia telah ketahui dari perintah Allah dia lakukan. Sahabat Ali mengatakan, "Hatafal ilmu bil amal fa in ajaba wa illa irtahala." Nah, ilmu selalu mengajak untuk diamalkan. Kalau orang itu menerima ajakan untuk mengamalkannya, maka ilmu itu akan bermanfaat dan akan terus bersamanya. Tapi kalau tidak, ilmu itu akan meninggalkan dia. Nah, dan yang lain-lainnya, ikhwan fiddin, adab menuntut ilmu, ya. Akhlak, berakhlak yang mulia. Sebagaimana yang Allah, yang Nabi SAW memuji kepada sahabatnya, sahabat Al-Asaj radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika datang kepada Nabi bersama rombongannya, seluruh rombongannya datang dengan terburu-buru kecuali satu orang, yaitu Al-Asaj radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Nabi mengatakan, "Inna fika khislataini yuhibbuhumallah." Nah, sesungguhnya pada diri kamu ada dua perkara yang dicintai oleh Allah wa rasulu, dan dicintai oleh rasulnya. Subhanallah. Dua perkara yang dicintai oleh Allah dan rasulnya. Kemudian ditanya, "Mahuma ya Rasulullah?" Apa itu dua perkara tadi? "Al-hilm wal anah." Tidak terburu-buru, hati-hati, tidak langsung membalas, tidak langsung bersikap dan seterusnya. Al-hilm wal anah. Nah. Ini termasuk adab dari para penuntut ilmu, memiliki hilm, memiliki anah, memiliki tawadhu. Nah. Mendahulukan al-haq, menerima kebenaran, ya. Tidak merendahkan orang lain. Nah, minta waqt. Habis ya waktunya ya, masuk isya. Nah, ada satu kisah tentang tawadhu'nya Syekh Mukbil rahimahullahu taala yang saya mendapatkan dari salah seorang asatidzah. Ketika beliau menyampaikan satu masalah dan disiarkan di internet. Nah, menjawab pertanyaan dari luar negeri dijawab. Kemudian Syekh menjawab pertanyaan tadi dengan menyebutkan ayat, dan ada satu anak kecil yang mengatakan, "Akhta'ta ya Syekh. Salah engkau ya Syekh, ayatnya enggak begitu." Bagaimana Syekh Mubil mendapatkan teguran dari anak? Anak tadi diambil, kemudian ditaruh di mejanya, di kursinya. Kemudian Syekh mengatakan, "Coba betulkan." Kemudian dibetulkan sama anak tadi. Kemudian Syekh mengatakan, "Ini yang benar dan Syekh Mubil tadi salah." Nah, demikian, mendahulukan yang hak, menerima yang hak, mengaku ketika dia melakukan apa yang dia sampaikan salah, dia katakan ini adalah satu salah. Nah, dan tidak akan menjatuhkan dirinya. Tidak akan menjatuhkan dirinya, bahkan akan membuat semakin mulianya dia. Dan seterusnya, dari akhlak yang mulia perlu dimiliki dalam menuntut ilmu. Harus punya adab dalam menuntut ilmu, sehingga ilmu yang didapat menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kepada kita ilmu yang barokah. Kita cukupkan apa yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.